Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-14 dengan judul Pertarungan Dua Putra Mahkota. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita Cece Sukiar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-30 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Herman sebagai Kisungkana, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, dibantu oleh Mogan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya bersama dengan Cempaka dan kakeknya Mamang Kuraya tiba di sebuah desa kecil yang tak jauh dari Selo Gamping. Hanya sebuah desa kecil agaknya, Kak. Iya, dan juga cukup terpencil. Iya, jalan menuju kemari agaknya jarang dan sedikit dilalui orang. Cuk! Cuk! Kita cari orang untuk bertanya, Kak. Tidak perlu, lihatlah itu. Beberapa orang justru sedang mendekati kita. Bagus jika begitu. Mari kita turun dari kuda, Kak. Hei, siapakah kalian ini anak muda? Dan apa keperluan kalian datang ke desa kami? Saya Purbaya, Paman. Dan ini Cempaka, kakak saya. Kami datang ke tempat ini sekedar untuk beristirahat. Kami sedang dalam perjalanan menuju Selo Gamping. Selo Gamping? Hah? Selo Gamping? Hah? Untuk apa mereka mencari tempat itu? Iya, ya. Untuk apa ya? Mereka pasti bermaksud tidak baik. Iya, iya. Ah, tidak mungkin mereka hanyalah dua orang bocah yang belum lagi dewasa. Apa yang kita khawatirkan? Mana aku tahu. Anak muda, untuk apakah kau ke sana? Adakah sesuatu yang ingin kau temui? Tidak ada sebuah desa pun di sana, anak muda. Ini adalah desa terdekat dari Selo Gamping. Maaf, Paman. Kami berdua hanya ingin mencari seseorang di sana. Seorang buruan kami. Hah? Buruan kalian? Hey, kalian berdua sedang memburu? Memburu apakah? Huh? Seekor kijang, kelinci, atau ayam hutan? Hei, tutup mulutmu orang tua. Jangan menghina kami. Hei, kau berani kelinci kecil. Sabarlah, Paman. Kami berdua memang sedang memburu seseorang yang jahat. Menurut keterangan yang kami dapat, dia menuju Selo Gamping. Apakah orang itu adalah pencuri? Jika begitu, biarkanlah. Kau jangan menyusahkan diri mengejar pencuri itu hingga ke Selo Gamping. Tempat itu sangat berbahaya sekali. Aku kira pencuri itu tentu akan mendapat celaka di sana. Apakah dengan demikian, kalian tidak akan memberikan petunjuk pada kami di mana letak Selo Gamping itu? Kalian ini benar-benar anak muda yang nekat. Apalagi kau, Nona. Kau masih begini muda dan cantik. Mengapa nekat dan mencari susah ke tempat berbahaya seperti itu? Dengarlah, Paman. Orang yang kami kejar itu adalah seorang penjahat keji, pembunuh orang tua kami, dan juga telah membunuh penduduk desa. Seluruh penduduk desa. Kau berkata apa, anak muda? Benar, Paman. Orang itu telah membunuh seluruh penduduk di sebuah desa kecil di kaki Gunung Sumbing. Di kaki Gunung Sumbing. Membunuh penduduk? Seluruh penduduk desa. Bukankah di sana Kakang Menggolo? Gila! Gila! Kau berkata apa, anak muda? Seseorang telah membunuh seluruh penghuni desa di kaki Gunung Sumbing. Sebuah desa kecil begitu. Benar, Paman. Apakah itu desa di pinggir hutan Jati Ranggun? Kami tidak tahu nama desa itu, Paman. Apakah desa itu hampir tidak berbeda dengan desa ini? Di muka gerbang desa merupakan tanah yang berbatu begitu. Benar, Paman. Dan tidak jauh dari muka gerbang desa itu juga terdapat anak sungai kecil. Oh, setan. Tunggu dulu, Paman. Ada apa ini? Lepaskan! Lepaskan! Baik, tapi jelaskanlah, apa yang membuat Paman tiba-tiba jadi marah dengan kami? Hah? Ada apa sebenarnya, Paman? Adik Purbaya, marilah kita berikan hajaran pada orang-orang gila yang tidak tahu sopan santun ini. Tunggu dulu, Kak. Ada apakah ini, Paman? Apakah Paman tidak akan menjelaskan kesalahan kami? Perintahkan orang-orang itu memasukkan kembali pedangnya. Kita bicara, Paman. Lihatlah itu, Kak. Banyak orang mulai berdatangan mendekati tempat ini. Karena itu, memang tidak ada artinya kita bicara dengan orang-orang kasar ini. Dari sudut-sudut pondok kecil, keluar belasan laki-laki bertampang kasar yang tidak berbeda dengan beberapa orang yang telah menghadang mereka sebelumnya. Mereka mendekati dengan golok yang telah terhunus. Beberapa saat ketegangan mencekam, kedua remaja dari Karang Sedana itu mulai meningkatkan kewaspadaannya. Akan tetapi beberapa saat kemudian, mereka memasukkan pedang dan golok yang telah terhunus ketika melihat laki-laki yang berbicara dengan Raden Purbaya dan Cempaka itu mengangkat tangannya. Nah, bukankah lebih baik begitu, Paman? Kita dapat bicara baik-baik agar tidak terjadi salah paham di antara kita. Baiklah. Kita akan bicara. Tapi sebelumnya katakan dulu bahwa cerita kalian itu adalah bukan dusta. Apa maksud Paman? Cerita yang mana? Cerita tentang desa itu? Ya, betul. Kakakku telah melihatnya juga. Dan kakekku. Kakekmu? Ya, kami datang kemari bersama dengan kakek kami. Di mana sekarang kakek kalian itu? Entahlah, mungkin masih ada di luar desa ini. Apakah kalian mempunyai hubungan dengan penduduk desa di kaki Gunung Sumbing itu? Iya, mereka adalah termasuk saudara-saudara kami. Saudara kalian? Iya. Seluruh penduduk desa itu? Kelompok kami. Adik Purbaya, agaknya mereka ini dan juga korban yang berada di desa itu adalah kelompok begal-begal hitam. Sekarang katakanlah pada kami, siapakah yang telah membunuh saudara-saudara kami itu? Seorang resi asing yang bernama Resi Amista. Kakak, ya. Janganlah kau percaya dengan kata-kata anak muda itu. Aku tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin itu dapat terjadi? Ki Menggolo mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Tidak akan mungkin ia dapat terbunuh dengan begitu saja. Dan apalagi ia terbunuh bersama dengan seluruh anak-anak buahnya dan seluruh saudara-saudara kita. Iya. Apalagi Ki Guru Abur-Abur juga mungkin berada di sana. Tidak mungkin. Tidak mungkin hal itu terjadi. Pemuda itu adalah pendusta. Tangkap saja mereka, Kakang. Baik. Lihatlah itu, Adik Purbaya. Tidak ada artinya kita berbicara dengan manusia-manusia bodoh macam mereka. Tunggu dulu, Kak. Aku masih akan bicara dengan mereka untuk yang terakhir kali. Oi, dengarlah kalian semua. Aku datang dengan maksud yang baik. Aku datang tidak hendak mencari keributan maupun permusuhan. Sekali lagi aku peringatkan, kami tidak ingin menyusahkan kalian semua. Karena itu, janganlah memaksa kami untuk bertindak keras pada kalian. Kalian lihatlah ini. Hei! Anak itu benar-benar sakti. Hebat sekali. Pukulannya dapat merobohkan bola sebesar. Iya, betul. Dengarlah. Jangan memaksa aku untuk bertindak keras pada kalian semua. Aku bukanlah musuh kalian semua. Baik. Baiklah, anak muda. Kami akan mencoba mempercayai dirimu. Hei, siapa lagi yang datang itu? Cepat hadang dan usir orang itu. Hei, tunggu dulu. Itu kakek kami. Jangan ganggu dia. Baiklah. Ada apa ini ramai-ramai? Hah? Ada apa Purbaya? Cempaka? Kelihatannya tegang sekali wajah kalian. Tidak ada apa-apa, kek. Urusan kami sudah selesai. Hanya sedikit salah paham. Jika begitu, marilah kami mengundang kalian untuk beristirahat. Kami akan menyediakan tempat dan makanan untuk kalian. Mari. Lumayan sekali. Nasib kita cukup baik, Purbaya, Cempaka. Setelah kelaparan sekian lama, kini bertemu dengan penduduk desa yang baik dan ramah-ramah. Ayo, jangan kau tolak undangan dan sikap baik dari tuan rumah. Ayo, mari. Iya, baik. Kepandaian anak muda itu sangat tinggi sekali, Kakang Sungkana. Dan wanita cantik itu, kukira memiliki kepandaian juga. Lalu, siapakah kakek itu? Guru mereka, kah? Iya. Kukira kakek tua itu memiliki kepandaian yang tinggi, yang jauh lebih tinggi dari mereka. Tapi kita dapat membuat mereka terkapar tidak berdaya dengan racun yang kita taruh dalam makanan mereka. Di, jangan lakukan itu. Kita belum pasti mereka akan berbuat jahat pada kita. Justru kita membutuhkan tenaganya, Di. Jika benar cerita mereka itu. Maksud Kakang? Iya. Jika benar cerita mereka tentang hancurnya kelompok Kakang Menggolo, tentu kita akan menghadapi musuh yang sangat sakti. Dan tenaga mereka dapat kita manfaatkan, Di. Dan setelah itu, kita akan membereskan mereka. Apa untungnya berbuat demikian? Mereka tidak berbuat jahat pada kita, tidak mengganggu kita. Mengapa kita harus membunuh dan mencelakai mereka? Anak muda itu telah membuat malu Kakang. Telah menjatuhkan martabat Kakang di hadapan kelompok kita. Tidak perlu kau pikirkan itu. Kau harus ingat dan pertimbangkan. Sedikit untung yang kita cari. Tapi jika gagal, kita semua akan mendapat celaka. Tapi Kakang... Sudahlah. Lupakan itu semua. Sekarang dengar perintahku. Pergilah kau ke pintu lembah batu. Aku curiga kedatangan mereka ada hubungannya dengan lembah batu. Setidak-tidaknya orang yang mereka cari itu berada di lembah batu itu. Tapi Kakang, bukankah Kisuro abur-abur? Dengar perintahku dan laksanakan. Aku curiga telah terjadi sesuatu pula dengan Ki abur-abur. Tidak mungkin, Kakang. Adi, pergi dan laksanakan perintahku, tolong. Baik, Kakang. Siapa? Aku ingin bicara sebentar. Bagaimana? Apakah kalian sudah makan? Terima kasih, Paman, atas hidangannya. Duduklah. Tentu ada yang ingin kau bicarakan. Benar. Sebelumnya, bolehkah saya tahu siapakah tuan ini? Aku? Ya. Aku adalah kakek dari dua cucuku ini. Maksud saya, nama tuan, nama besar tuan. Nama besar. Memangnya kau pikir aku ini siapa? Seorang raja, maharaja. mana ada nama besar. Baiklah. Jika memang Tuan tidak ingin memperkenalkan diri Tuan, saya adalah Sungkana, seorang pemuka, pemimpin di desa ini. Iya. Lalu bagaimanakah saya harus memanggil Tuan? Kau dapat memanggilku sesuka hatimu. Tuan boleh, kakek lebih baik, atau apa saja. Panggillah yang kau pikir sesuai dan tepat untuk seorang tua dan miskin seperti aku ini. Lalu apa maksudmu datang mengunjungi kami? Apa ada sesuatu yang ingin kau tanyakan? Ada Tuan, ada. Tentang pembunuh itu Tuan. Orang yang sedang Tuan buru itu, siapakah dia? Cucu Tuan telah mengatakan bahwa dia adalah seorang resi. Dapatkah Tuan menjelaskan lebih lanjut? Dia seorang resi asing, memiliki kepandaian yang sangat tinggi, bahkan menguasai kekuatan gaib, yang mampu menguasai pikiran dan kekuatan orang lain. Orang itu sangat berbahaya. Dan kukira hanya itu yang dapat kujelaskan padamu. Jika Paman Sungkana ingin membalas dendam padanya, kami sarankan Paman mengurungkannya, karena hal itu sangat berbahaya. Tidak mungkin demikian. Apapun yang akan terjadi, kami pasti akan membalas dendam. Dan kami tidak takut dengan resi asing itu. Kami mempunyai orang yang sanggup menghadapinya, yaitu guru kami semua. Hari ini hampir senja. Kami hanya akan menyiapkan segala sesuatunya. Baru besok kami akan keluar dari desa ini mencari resi pembunuh itu di Selau Gamping, di sekitar lembah batu itu. Lembah batu? Lembah di kaki gunung Wukir yang banyak dipenuhi batu-batu besar begitu. Hampir saja. Aku tidak boleh bercerita tentang tempat suci itu pada orang lain. Guru tentu akan menjadi marah jika sampai tempat sucinya itu diketahui oleh orang lain. Maaf. Ada sesuatu yang harus kami lakukan. Permisi. Iya. Sekali sikapnya tiba-tiba saja berubah. Iya, tiba-tiba berubah setelah menyebut nama lembah batu. Nah, para pendengar sekalian, peristiwa apa yang akan terjadi di sekitar lembah batu di kaki Gunung Wukir? Apa yang akan terjadi dengan pertemuan para tokoh kita, Anting Wulan, Raden Sakapalwaguna, serta Raden Sanjaya dengan kelompok Raden Purbaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-15, Rahasia Puncak Gunung Wukir, yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.